music. Ella Karisma. Sayang, sayang, sayang, aku ingin dipeluk, dipeluk, peluk, cium sambil dikejut, kejut. Sayang, sayang, sayang, aku ingin dipeluk, dipeluk, peluk, cium sambil dikejut, kejut. Sudah cantik.